Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Lanjut di halaman 74 masih dari syubhat yang disebutkan dari footnote halaman 74, footnote yang panjang ini, footnote-nya dari halaman 73. Ya, sekarang berikutnya wa min syubhatihim, setelah syubhat mereka, ya, syubhat mereka yang menyatakan, oh enggak, sebenarnya musyrikin Quraisy itu enggak beriman kepada tauhid rububiyah. Adapun ayat-ayat yang disebutkan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh, itu takiyah aja katanya. Maka ini ngaco, ya. Kok bisa musyrikin Quraisy yang mayoritas dominan berkuasa zalim bisa takiyah sama yang minoritas yang terzalimi yang lemah? Ini ngaco, ya. Kata mereka, oh, musyrikin Quraisy enggak mengakui itu tauhid rububiyah, itu takiyah aja katanya. Takiyah saja itu. Ini ngaco. Wa min syubhatihim, lihat di halaman 74. Di antara syubhat mereka yang lainnya. Capek kalau saya baca ini panjang. Ya, siapa? Ini Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Maqala. Maqala Syekh Abdullah Ta'ala. Nasyi Al-Fihri, ya, bukan Syekh bin Baz. Wa min syubhatihim qawlu ba'dihim annahum qalu innahum qaluha inqita'an 'anil hujjati la iqadan wa hadha batilun bi anna Allah ta'ala akhbara annahum yaquluna dhalika wa lam yukadzibuhum bi annahum yaquluna ma la ya'taqiduna bal kadzabahum fi za'mihim anna Allah ja'ala al-awliya'a alladhina sawwaruhum ala hay'atihim hina kanu ahya'a anna Allah ja'ala kanu ahya'an hina kanu ahya'an anna Allah ja'alahum shufa'a ladayhi yuqarribuna ila Allah zulfa fa akhbara annahu lam yashraq dhalika wa lam yadda bihi wa lazimu hadhihi shubuhati tashihu maqalatil mushrikina annahum yuqarribuna ila Allahi zulfa wa annaha haqqun lakinnahum kafaru li'adami imanihim bihadhihi al-aqidati falau qaluha i'tiqadan lan qita'an lakanu muwahhidina mu'minina billahi dalika wa dalalu al-ba'id. Taib barakallahu fikum. Nah, wa min syubhatihim, di antara syubhat mereka yang lainnya setelah mereka menyatakan keimanan musyrikin Quraisy terhadap tauhid rububiyah itu cuma takiyah, pura-pura. Di antara syubhat mereka yang lainnya adalah qaulu ba'di. Ucapan mereka yang lainnya ini dari kalangan pembela musyrikun. Pengacaranya musyrikun. Innahum qauluha in qita'an 'anil hujjati la i'tiqadan. Ini orang-orang yang mereka meyakini makna tauhid adalah makna tauhid rububiyah. Yang mereka meyakini makna tauhid adalah tauhid rububiyah. Maka ketika disanggah bahwasanya musyrikin juga bertauhid dengan tauhid rububiyah, kata mereka, oh enggak, musyrik itu kan takiyah saja, pura-pura. Nah, di antara syubhat mereka yang lainnya, ini tentunya mereka ini siapa? Yang memahami tauhid dengan tauhid rububiyah. Yaitu ucapan mereka, innahum qaluha. Kata mereka, sebagian mereka ini yang semisal kalangan orang-orang yang memahami tauhid-tauhid rububiyah saja. Kata mereka, mereka itu musyrikin Quraisy mengucapkannya, mengucapkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ya, musyrikin Quraisy yang meyakini Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, mudarat, mengatur alam semesta. Kata mereka, musyrikin Quraisy mengucapkannya itu qaluha inqita'an 'anil hujjah, karena sudah mentok kehabisan hujjah. La i'tiqadan, bukan karena keyakinan. Masyaallah. Ya. Jadi kata mereka aslinya apa? Musyrikin Quraisy enggak mengimani rububiyah. Karena tauhid adalah, makna tauhid adalah rububiyah. Loh, gimana itu musyrikin mengimani rububiyah? Oh enggak, itu karena kehabisan hujah aja musyrikin. Jadi ucapannya itu bukan berdasarkan keyakinan. Hadza batilun, kata Syekh Al-Fihri, ini batil. Nah, eh, jangan lari-lari ini, pegangin. Nah, Khadijah, Hasan, duduk. Baik. Nah. Ini batil. Ya Allah Ta'ala akhbara annahum yakuluna dhalik. Karena Allah SWT mengabarkan, mereka musyrikin yang menyatakan demikian. Walam yukadzibhum, dan Allah tidak mendustakan mereka. Artinya kalau musyrikin itu pura-pura, takiyah, karena kehabisan hujah aja, tentulah Allah mendustakan tersebut. Allah tidak nyatakan. Ya pasti mereka, pasti Allah akan menyatakan yakuluna ma fi alsinatihim alaysa fi qulubihim, atau kurang lebih demikian. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada pada kalbu mereka, atau kurang lebih demikian. Namun nyatanya tidak. Allah tetapkan. Bahkan Allah tetapkan mereka beribadah, doa ketika genting. Fa idza rakibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Walam yukadzibhum bi annahum yaquluna ma la ya'taqidun. Allah tidak mendustakan mereka bahwasanya mereka mengucapkan apa yang mereka tidak yakini. Bal kadzabahum fi za'mihim, bahkan Allah mendustakan mereka dalam klaim mereka, dugaan mereka, an Allah ja'ala al-awliya'a, bahwa Allah menjadikan para wali. Alladzina sawwaruhum, yang mereka jadikan wali-wali tersebut, mereka bentuk sebagai sawwaruhum, jadi patung, jadi lukisan, ala hayatihim, dalam bentuk mereka, dalam bentuk kondisi fisik wali-wali tersebut. Hina kanu ahya'an, ketika wali-wali tersebut masih hidup. Annallaha ja'alahum syufa'a, mereka meyakini bahwasanya Allah menjadikan wali-wali ini sebagai pemberi syafaat untuk mereka. Ladaihi, di sisi Allah. Yuqarribuna ilallahi zulfa, yang wali-wali ini akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa akhbara annahum lam yashra dhalika wa lam yarda bih, maka Allah mengabarkan bahwa Allah tidak mensyariatkan demikian dan Allah tidak meridhoinya. Paham enggak di sini? Jadi terbantahkan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bacakan, mereka menyatakan orang-orang yang meyakini tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang hakiki. Ini paham ya kronologinya ya. Yaitu mereka mendefinisikan tauhid rububiyah. Ketika mereka disanggah bahwasanya musyrikin juga bertauhid dengan tauhid rububiyah, tapi tidak bermanfaat dan tidak memasukkan mereka ke Islam, tetap diperangi, dianggap kafir, ya, diperangi, diserang bahkan. Dalam 4 peperangan, bahkan diserbu dalam Fathul Mekah. Dibunuh mereka. Harta mereka jadi ghanimah. Ya. Harta mereka jadi ghanimah. Kehormatan mereka terenggut. Ketika pentolan mereka Amr ibn Hisham. Ya. Diburukkan sebagai Abu Jahal. Abu Jahal. Ini gelar lakop yang, ya, untuk mencela, bukan pujian, bukan yang keren gitu, dapat kunyah. Nah, kunyahnya itu ngeri, Abu Jahal. Ya, nah maka mereka ini nih yang orang-orang ini nih, yang mereka menyatakan bahwa saya tauhid adalah tauhid rububiyah. Ini mereka umumnya yang kacau dalam pemahaman uluhiyah. Makanya antum lihat aja realitanya. Mereka-mereka itu yang memahami tauhid adalah tauhid rububiyah, yang memahami makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau cukup itu aja yang semisal, mereka ini yang kacau pemahamannya dalam uluhiyah plus prakteknya. pemahamannya kacau, prakteknya kacau. Ya. Karena dari pemahaman, keyakinan yang salah menghasilkan amal yang salah. Ketika mereka memberikan sesaji ibadah kepada selain Allah, mereka menganggap enggak masalah. Yang penting saya masih bertauhid. Loh, bukannya Anda memberikan ibadah kepada selain Allah, apa maknanya tauhid? Loh, kan saya meyakini katanya bahwa Allah yang menguasai, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan saya. Tidak ada zat selainnya. Tapi Anda memberikan sesaji. Yang penting itu katanya. Nah, paham gak di sini? Ini apa nih namanya? Benang merah ya. Benang merah apa benang hitam? Nah, itulah. Taib barakallahu fikum. Walazimu hadhihi syubhati. Ah, konsekuensi dari syubhat ini yang di ya, dipaparkan oleh mereka. Tashihu baqalatil musyrikin. Konsekuensinya berarti mereka membenarkan ucapan musyrikin. Ucapan musyrikin yang tadi itu semua yang Allah kutip di Al-Qur'an. Ya, annahum yuqarribuna ilallahi zulfa, bahwasanya berhala-berhala yang merupakan gambaran dari wujud wali-wali, orang-orang soleh yang dijadikan sembahan oleh musyrikin, akan mendekatkan musyrikin Quraisy kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dibenarkan oleh musyrikin milenial mungkin itu yang menjadi pembela mereka. Wa annaha haqqun, bahwasanya itu benar. Berhala itu mendekatkan pemujanya, mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Walakinnahum kafaru li adami imanihim bi hadhihi al-aqidah. Ya, nah kata mereka, ya. Ah, itu coba. Misa duduknya itu. Siapa ini? Hasan. Misa duduknya sama Khadijah. Jangan duduk bareng-bareng. Nah. Khadijah tempat akhwat harusnya. Nah. Kalau ada jamaah akhwat. Misa. Nah. Abinya mana? Lagi pos 2. Mana? Oh ada, kira lagi di pos 2. Ayo kan jatuh. Kabinya. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya. Lakinnahum. Nah ini kata mereka ini pembela musyrikin dari kalangan ya milenial ini menyatakan tentang kekafiran musyrikin Quraisy. Lakinnahum kafaru. Kenapa mereka orang musyrikin Quraisy tetap kafir? Mereka kafir li adami imanihim bi hadhil aqidah. Karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam akidah ini, yaitu akidah rububiyah. Karena kata mereka apa? Rububiyah yang diucapkan oleh musyrikin Quraisy itu takiyah. Itu pura-pura karena kehabisan hujah. Oh ya, falau qaluha i'tiqadan lan qita'an lakanu muwahhidin. Maka kalau mereka musyrikin Quraisy mengucapkan kalimat tauhid rububiyah tersebut karena keyakinan, bukan karena inqita'an, karena mentok kehabisan hujah, lakanu muwahhidin, maka pasti mereka adalah ahli tauhid, mu'minina billah, yang beriman pada Allah. Dzalika huwa dhalalul ba'id, maka itulah kesesatan yang jauh. Taib, itu footnote dari halaman sebelah ya. Footnote nomor 1. Nomor 1-nya di mana itu? Halaman 73. Ya, di bawah. Nah, berarti sekarang kita baca halaman 74. Tadi siapa yang baca? Nugraha. Ya. Nah, sekarang baca gantian siapa? Arga. Wa qala Syekh bin Bas berkata, "Wa bihadza ta'lamu." Ah, tepatlah. Wasarrafu laha al-ibadata فالذي فعله أولئك وقصده أولئك هو الذي قصده الآن عبادة البدوي. أبا فاعل عبادل بدوي عبادل بدوي وعبادل حسيني وعبادل كالمي وعبادل عبد القادر قصدوكم أنهم يشفعون لهم وأنهم يتوسطون لهم وأنهم ليسوا بذاك حتى يتقدموا بعبادة لله فهم ناقصون وهم مذنبون وهو رئيس صلحاء فنجعلهم وسائط فقد وقع هؤلاء المتأخرون بما هو أشد من هذا فزادوا على الأولين حيث اعتقد بعض المتأخرين أن هذه الوسائط تنفع وتصرف الكون وتدبر أمور العالم فكانوا بهذا أقبح من أقبح خبر كان وكانوا بهذا أقبح من الأول كانوا بهذا الاعتقاد الأخير بهذا الاعتقاد الأخير أقبح من شرك الأولين في شركهم وضلالهم. نعم طيب بارك الله فيك. Qala, berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Qala Syekh bin Baz berkata, "Wa bihadza ta'lamu." Oleh maka berdasarkan hal ini Anda mengetahui. Annama yaqulu musyrikul 'asr. Annama yaquluhul musyrikul 'asr, bahwa apa yang diucapkan oleh musyrikun zaman sekarang. Al-'asr ini kita terjemahkan milenial aja ya. Ya, bahwa apa yang diucapkan oleh musyrikun milenial, wa ma yata'allaqu bihi musyrikul asr min, dan apa yang berkaitan dengan musyrikin, musyrikin milenial, musyrikin zaman now katanya, yaitu yang mereka menyatakan anna la na'taqidu fiha an-naf'a wa dhurra wa innama hiya wasa'itu. Yaitu ini ucapan musyrikin jahiliyah. Itu pula ucapan musyrikin zaman sekarang. Bahwasanya kami tidak meyakini fiha, pada sembahan kami tersebut, berhala kami tersebut, dia dapat memberikan manfaat, dapat memberikan mudarat, namun ya, dia itu hanya wasa'id, perantaranya. Perantaranya. Ini ucapan zaman musyrikin milenial. Anna hadza huwa nafsu maqalahul musyrikun al-awwalun. Ini pula lah ucapan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya. Orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka dikecam atas kesyirikan mereka, mereka menyatakan, "Haulai syafa'una indallah." Mereka ini kan cuma pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, mereka menyatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulma." Kami tidak beribadah pada mereka kok. Kecuali agar mereka ini, berhala-berhala ini yang merupakan gambaran dari orang-orang soleh, akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, musyrikin zaman sekarang juga demikian. Ketika antum tanya kepada mereka, kenapa sih antum ini nyembah Mbah Priuk, Nyiroro Kidul, Mbah Wongreso, Habib Keramat, ya, Habib Keramat Batang, yang di kuburannya itu di dalam masjid. Kenapa ini? Ada apa? Apakah kalian meyakini bahwasanya Habib Keramat Batang memberikan manfaat, mudarat, menghidupkan, mematikan? Oh enggak, itu Allah. Terus kenapa memberikan doa, beristighosah kepadanya, memberikan sesaji kepadanya, memberikan sembelihan kepadanya, berdoa kepadanya? Doa itu kan adalah ibadah. Kan doa adalah ibadah. Kenapa doa kepadanya? Wah, ini cuma perantara aja kata dia. Nah, itu dia ucapan siapa? Musyrikin Quraisy. Ini kan cuma perantara saja antara hubungan kami dengan Allah. Kami orang salah, mereka orang soleh. Nah, itu juga ucapan musyrikin Quraisy. Ya. Jadi bukan 11-12 ya, ikhwah. 11-11. Nah. Kalau 11-12 ada ya beda tipis. Enggak. Sama plak. Nah. Sama plok. 11-11. Apa yang bedanya? Kalau dikatakan 11-12, yang lebih parah yang zaman sekarang. Ya. Kenapa? Karena musyrikin zaman dahulu dikatakan oleh Syekh di Qaidul Arba' dan di Kasyful Syubuhat, musyrikin zaman dahulu mereka syirik kepada Allah fi rakha, di kala lapang. Wa fi syiddah, di kala genting, mereka bertauhid, mengesakan Allah. Wa idza raqibu fil fulk, fa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sudah mengendarai laut, mengendarai bahtera mereka, terombang-ambing di lautan, mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang, gimana? Mau lapang, genting, susah, senang, syirik terus. Ya, panen, gagal panen, bencana, lagi damai, syirik terus. Lagi bencana, oh, mereka meyakini sajennya kurang. Nah, berikutnya juga apa? Kata Syekh di Kasyful Syubuhat. Bahwasannya musyrikin zaman dahulu, mereka beribadah kepada benda-benda atau makhluk yang tidak bermaksiat. Mereka menjadikan orang soleh sebisa Lata. Itu orang soleh, ya kan? Mereka beribadah pada malaikat. Mereka beribadah kepada para nabi. Atau minimal benda yang gak bermaksiat. Batu, kayu. Ya, gak bermaksiat. Lihat zaman sekarang. Ya. Mereka menjadikan siapa? Mbah Priok itu siapa? Sebagai sembahan. Siapa? Ada syekhnya gak pernah sholat. Ada syekhnya yang maksiat. Jadi sembah. Ada syekhnya yang bilang Quran kitab porno. Ada syekhnya yang bilang segala macam lah, dari segala macam ucapan-ucapan yang ma'ruf. Quran kitab porno diibadahi sampai sekarang enggak pernah sepi kuburannya. Kata muridnya, "Ghairu aqil." Enggak pernah sepi kuburannya. Diapain? Diziarahi. Berziarah semata, mengingat kematian, mendoakan, tidak ngalap berkah. Memberikan ibadah. Yang orang tersebut menjelang kematiannya, enggak pernah sholat lagi. Menjelang kematiannya, minta disetelin lagu The Beatles. Allah mustahil. Maka jangan heran kalau sekarang ini keluarganya kayak begitu. Nah, wajib jilbab. Ya. Bentar lagi mau ada haulnya. Hari ulang tahun wafatnya. Di mana? Di masjid, di gereja Katolik. Di gereja Katolik. Loh, kok? Ini semua beneran ini. Emangnya diomongin ini asal-asalan. Allah musta'an. Lihat, kalau musyrikin Quraisy mengambil sembahan minimal yang enggak bermaksiat. Batu, kayu, enggak bermaksiat. Enggak bermaksiat. Memangnya batu bermaksiat? Enggak ada. Ya, kalaupun mereka jadi togut, iya karena apa? Karena tidak mengingkari, ya karena mereka benda batu. Tapi mereka hakikatnya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, cakupannya termasuk mereka. Nah ini ya, ngangkat badawi sebagai sembahan. Ya, Allah musta'an. Besok ada rocker mati jadi sembahan juga. Ya, jadi sembahan juga. Allah musta'an. Ya barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya, anna hadha huwa nafsu maqalahu al-musyrikuna al-awwal. Falaysa al-illatu fi syirki al-awwali annahum i'taqadu an-naf'a wad-dharra. La, kata Syekh. Maka bukanlah alasannya pada kesyirikan terdahulu bahwasanya mereka meyakini ada manfaat atau mudarat. Enggak. Tidak demikian. Musyrikin enggak pernah meyakini segala sembahan mereka yang mereka ibadahi selain Allah tersebut memberikan manfaat, mendolak mudarat. Enggak ada. Mereka cuma menyatakan semua illa liqarribuna ilallahi zulfa. Haulai syufa'auna indallah. Itu aja udah ucapannya. Al-illatu annahum ittakhaduha wasa'ita. Illahnya apa? Alasannya apa? Kenapa musyrikin Quraisy menjadikan itu semua sebagai peribadatan yang disembah? Mereka menjadikannya, mereka menjadikan berhala-berhala tadi yang merupakan gambaran, manifestasi dari orang-orang soleh itu sebagai wasa'id, sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan Allah. Wasarafu laha al-ibadata, akhirnya mereka memalingkan, memberikan kepada sembahan-sembahan tadi, berhala-berhala tadi dalam bentuk patung dan yang lainnya. Ya, al-ibadata, ibadah yang harusnya diberikan hanya kepada Allah. Paham enggak sini? Falladhi fa'alu ulaika, falladhi fa'alahu ulaika, maka yang mereka lakukan musyrikin Quraisy, wa qasaduhu ulaika, dan yang mereka tujukan dari ibadah tersebut, huwalladhi qasaduhu al-ana ubadul badawi, itu pula yang ditujukan, dimaksudkan saat ini oleh para penyembah badawi, wa ubadul husain, para penyembah husain, wa ubadul kadhim, para penyembah kadhim, wa ubadul abdul qadir, para penyembah abdul qadir Jilani. Kalau dikasih syubhat ditambahkan lagi oleh syekh, wa ubadul samson. Samson itu togut yang ada di Riyadh di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di Indonesia jadi sosok jagoan loan company penjamin es. Samson anak Betawi. Samson itu kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab togut yang diibadahi. Ya, yang diibadahi. Makanya Syekh nyebut-nyebut nama Samson di kasbu syubhat. Tapi barakallahu fikum. Kalau di kita, superhero. Superhero. Ya gitu ya. Samson itu kan. Lawannya company kan. Masya Allah. Mana lagi tadi? Taib. Ubadu Abdul Qadir, Abdul Qadir Jilani maksudnya, Syekh Abdul Qadir. Ya, Syekh Abdul Qadir ulama Ahlussunnah. Beliau berlepas diri. Namun kalau Badawi, Samson, itu memang mereka itu adalah tagut yang mereka tidak mengingkari mereka diibadahi. Ya, dalam artian ketika mereka hidup mereka memang mengajarkan seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa qasadahum annahum yashfa'una lahum wa annahum yatawassatuna lahum wa annahum laysa bidaka hatta yataqaddamu bil ibadati lillahi wa hum naqisun wa hum mudhnibun. Alasan-alasan musyrikin zaman Quraisy juga ini ya rajikan. Maka mereka memaksudkan dengan memberikan ibadah kepada orang-orang soleh yang telah wafat tadi, orang-orang soleh ini annahum yashfa'una lahum, akan memberikan syafaat untuk mereka, pembelaan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah, haula'i syafa'una indallah. Namun Allah buka ayat tersebut bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna, dan perhatikan, wa ya'buduna, mereka beribadah min dunillah kepada selain Allah. Allah sudah vonis mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat untuk mereka sendiri. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Ya, alasannya mau kayak itu sekalipun. Oh, ini kan biar nanti Syekh Abdul Qadir Jilani bela kami. Agar nanti kiai ini, habib ini, yang telah wafat ini membela kami. Itu sama. Itu pula alasannya musyrikin zaman dahulu. Ya. Wa annahum yatawassatun. Itu aja udah. Bahwasanya inilah mereka yang akan menjadi perantara, penengah antara hubungan mereka dengan Allah. Ini juga kan. Illa liyukarribuna ilallahi zulfah. Begitu aja. Itu juga ucapan musyrikin Quraisy. Ya. Musyrikin Quraisy meyakini berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang soleh yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa annahum laysu bidzaka hatta yataqaddamu bil ibadati lillah. Ya. Dan bahwasanya mereka tidaklah sama. Wa annahum laysu bidzaka. Mereka itu apa? Tidak layak. Tidak selevel ya dengan orang-orang soleh yang langsung beribadah kepada Allah, sehingga akhirnya mereka ya mengawali ibadah itu untuk orang-orang soleh ini tadi. Ya, yang peribadatan itu harusnya diberikan lillah, kepada Allah. Fahum naqisun, mereka meyakini diri mereka ini kurang. Wahum mudzibun, mereka ini berdosa. Wahaulai sulahau, sedangkan mereka ini adalah para orang-orang soleh. Fanaja'aluhum wasaito, maka kami jadikan mereka sebagai perantara. Waqad waqa'a haulai almutaakhirun fima huwa ashaddu min hada. Maka mereka orang-orang mutaakhirun, yaitu musyrikin milenial, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang lebih parah dari ini. Makanya tadi dibilang kesyirikan musyrikin Quraisy dengan kesyirikan zaman sekarang 11-11. Kalaupun beda, 11-nya musyrikin milenial lebih keren, lebih kufur, lebih kafir. Ya. Itu makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di dua kali, di Kasfus Syubuhat dan di Al-Qaidul Arba. Musyrikin zaman Syekh 300 tahun silam. 300 tahun silam, bukan 2000 berapa nih? 20. 300 tahun silam di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kekufurannya dibanding dengan musyrikin Quraisy lebih parah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama di Madinah, di Syarah Al-Qaidul Arba'nya menyatakan kalau begitu musyrikin zaman sekarang itu lebih berhak untuk dikafirkan dan diperangi. Apa maknanya kalau dikatakan musyrikin zaman sekarang lebih parah di kekafirannya dibandingkan dengan musyrikin zaman dulu, apa maknanya? Hah? Apa maknanya? Maka itu tepat yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Maka musyrikin zaman sekarang yang mereka syirik kepada Allah di kala lapang dan genting, sedangkan musyrikin Quraisy mereka hanya syirik kepada Allah di kala lapang, di kala genting mereka kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan musyrikin zaman sekarang segala macam situasi kondisi syirik. Panen syirik, gagal panen syirik, menganggap kurang sajian dan seterusnya. Bencana syirik, lagi damai syirik, lagi nyalek syirik, pas udah jadi syirik, datang terus ke dukun. Semua aktivitas mereka dilalui oleh kesyirikan. Musyrikin Quraisy gak demikian. Di kala lapang mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Namun di kala gentik beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Ini mengenai pembahasan ini, antum silakan baca di Qaidul Arba dan Kasfus Syubhat dengan syarah para ulama kibar Ahlussunnah. Ya. Syarah siapa? Syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ah ini. Jangan sampai baca Kasfus Syubhat, ya, baca syarahnya dari orang yang sebenarnya dia dibantah oleh Syekh Syubhat itu. Kasfus Syubhat itu bukan diperuntukkan untuk musyrikin, tapi untuk pembela musyrikin. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Kasfus Syubhat, syarah Kasfus Syubhat. Yang digadang-gadang namanya adalah Muhammad Ibnu Fairuz. Ya, pembela musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kepada orang itulah Syekh Muhammad At-Tamimi Muhammad bin Abdul Wahab menulis Kasfus Syubhat. Makanya baca buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pakai syarah ulama yang sejalan sama beliau. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz. Maka kita baca Nawaqidul Islam, kita sudah pernah selesai. Dulu syarah Nawaqidul Islam Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang kita ulangi lagi pakai syarah Syekh bin Baz. Agar sesuai. Ya, misalnya baca Kasfus Syubhat. Antum pakai syarah yang aneh-aneh. Justru itu Syekh lagi bantah antum. Paham gak sih? Barakallahu fikum. Tapi mana lagi? I'taqadu mana? Fazadu 'ala al-awwalina haitsu i'taqada ba'du al-muta'akhirina anna hadhihi al-wasa'ita tanfa'u wa tadurru wa tusrifu al-qawla wa tudabbiru al-umur al-'alama fa kanu bihadha aqbaha min al-awwalin. Maka musyrikin zaman sekarang mereka menambahkan hal-hal yang lebih dari musyrikin zaman dahulu. Mereka sebagian musyrikin zaman mutaakhirin, musyrikin milenial, i'taqada mereka meyakini anna hadhihi wasaita alwasaita, bahwasanya para perantara ini, ya, para perantara ini dari orang-orang saleh yang mereka ibadahi. Ya, tanfa'u wa tadurru, benar-benar memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga ada manakib-manakib palsu dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dari Syekh Badawi, dari Hasan Hussein, yang benar-benar mampu berkuasa di alam semesta ini. Mereka mengajarkan kalau di lautan terombang-ambing, mereka mengajarkan agar memanggil ya Hasan, ya Hussein, ya Badawi. Dikisahkan di manakib palsunya yang diceritakan oleh Syekh Shalal Fauzan di Syarah Al-Qaidul Arba. Bahwasanya ini manakib palsu. Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkat perahu orang yang terkena ombak di tengah lautan ke daratan dalam keadaan tangannya Syekh Abdul Qadir Jilani enggak basah tersentuh air sedikit pun. Berarti meyakini mampu berkuasa. Musyrikin enggak pernah demikian. Paham enggak di sini? Mampu berkuasa. Subhanallah. Musyrikin enggak ada yang meyakini itu. Musyrikin meyakini haulai syafa'una illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Udah itu aja. Kalau musyrikin zaman sekarang betul-betul meyakini walinya, orang solehnya benar-benar punya peran di alam ini. Subhanallah. Nah, mana lagi tadi? Wa tusriful qawm wa tudabbiru umura al-alam. Dia mampu bertindak pada alam semesta ini, mengatur alam semesta ini. Fakanu bihada aqbaha minal awwalin. Maka musyrikin zaman sekarang ini, musyrikin milenial ini, berdasarkan hal ini mereka lebih tercela daripada musyrikin terdahulu. Ini berarti Syekh bin Baz nambah satu nih. Kalau di Al-Qaidul Arba disebutkan kenapa musyrikin zaman sekarang lebih buruk, karena mereka beribadah kepada Allah di kala beribadah kepada selain Allah di kala lapang. Di kala genting mereka beribadah kepada Allah. Sedangkan musyrikin zaman sekarang genting lapang apa? Syirik. Ini di Al-Qaidul Arba. Kalau dikasih kesubhan Syekh Muhammad menambahkan bahwasanya yang dijadikan sembahan selain Allah oleh musyrikin Quraisy hamba-hamba Allah yang soleh, malaikat, orang soleh, lata, misalnya, nabi, ya, wali, atau minimal benda-benda yang tidak bermaksiat, batu, kayu, dan yang lainnya. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, apa? Menjadikan siapa? Menjadikan para pelaku maksiat, orang-orang fujar, ya, orang-orang fujar, para tagut sebagai sesembahan mereka, menjadikan badawi sebagai sembahan mereka, ya, sebagai sembahan mereka. Mbah Priuk, siapa itu Mbah Priuk? Emangnya tahu gimana riwayatnya, ada tarjamahnya, tarjamah Mbah Priuk. Gimana? Siapa memang ngerti? Bahkan syekh-syekh mereka yang dikala hidup enggak sholat karena sudah makrifat hakikat, enggak sholat ketika mati jadi tempat peribadatan. Ya, kayak begitu. Ya. Nah, Syekh bin Baz menambahkan lagi berarti di sini. Tiga nih. Ya, kita dapat poin lagi tiga. Yaitu apa? Musyrikin zaman Quraisy tidak pernah meyakini sembahan mereka itu punya peran dalam alam ini, memberikan manfaat mudarat, mengatur alam semesta. Enggak. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang meyakini sembahan mereka itu punya peran dalam alam, mampu memberikan mudarat, manfaat kepada hamba. Lihat, tiga perbedaan yang kentara antara musyrikin zaman sekarang dengan musyrikin zaman Quraisy. Ya. Mungkin saya takjub ketika membaca syarah Qaidul Arba Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ketika di poin yang keempat menyatakan musyrikin zaman sekarang ini lebih parah kekufurannya dibandingkan dengan musyrikin zaman Quraisy. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan kalau begitu musyrikin zaman sekarang lebih layak untuk dikafirkan dan diperangi dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Saya takjub saya itu. Ini ajaib. Ini pemahaman yang luar biasa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Karena memang demikian maknanya. Apa maknanya? Pernyataan demikian musyrikin zaman sekarang lebih kacau kekafirannya dibanding musyrikin zaman dahulu. Kalau ternyata musyrikin zaman sekarang tidak diberikan hak yang layak sebagaimana hal itu diberikan kepada musyrikin Quraisy. Apa bedanya? Allah musta'an. Bisa dipahami sini? Namun ini pada pelaku-pelaku yang terjatuh ke dalam syirik akbar, yang terjatuh ke sebagaimana terjatuhnya musyrikin Quraisy. Ya, bukan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku dosa besar, Khawarij. Ya. Taibar kalau begitu. Kanu bihadzal i'tiqadi. Ini sudah dibaca belum? Kanu bihadzal i'tiqadil akhir akhbaha min syirkil awwali. Maka mereka, musyrikin zaman sekarang ini, musyrikin milenial ini, dengan keyakinan yang akhir seperti ini, yaitu meyakini apa? Sembahan mereka itu punya peran dalam alam. Persembahan mereka itu mampu memberikan manfaat dan mudarat. Taib barakallahu fikum. Sebagaimana kalau dahulu lewat Cipularang diajarkan oleh Raja Musyrik. Si Raja Musyrik dari Purwakarta yang mengajarkan. Kalau mau selamat lewat Cipularang, ya, panggil, minta tolong kepada Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Si Raja Musyrik dari Purwakarta. Lihat itu, dia meyakini apa? Prabu Siliwangi mampu memberikan manfaat dan mudarat. Subhanallah. Mampu memberikan manfaat dan mudarat. Allah musta'an. Kalau dia punya keyakinan kayak gitu aja udah syirik, dia suruh orang lain lagi kayak begitu. Kacau itu orang itu. Ya. Mana lagi tadi? Kanu bihadzal i'tiqadil akhir aqbaha minasyirkil awwali awwalina fi syirkihim wa dhalalihim. Maka mereka lebih buruk daripada kesyirikan zaman Quraisy dan dalam kesyirikan mereka dan kesesatan mereka. Sampai sini tadi yang dibaca harga ya. Dimas baca Dimas. Dari mana? Lakin Qusara. Qusarahum idza tahassanu ba'da tahassuni qad qusarahum an yakunu misal awwalin ya'taqiduna fi hadhihi alwasaiti annaha tashfa'u wa annaha tuqarribu la annaha tudabbiru wa la annaha tatasarrafu fil kauni amma ba'du ha'ula'i sufiyyati almutaakhirina wa ba'du ubadil quburi falakum iqadatun aridatun fi ha'ula'il ma'budina min dunillah min tasrifil kawni wa tadbiril umuri wa tasarrufi fi darratil dunya wa hadihi min al-masa'ibil kabirati mas'alatun su'ila ma hukmu man yakulu madad ya fulanu wa yaqulu ana la atlubu minhu al-majida hal hadha alladhi talaffadha yakfuru bihadha fa'ajabana hadha amalu quraishin yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allahi ha'ula'i ma qalu innahum yanfa'una aw yadurruna aw annahum arbabana aw annahum arbabuna هم الذين يدفعون أو يدرون قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما قالوا ليدفعون أو يدرون طيب لكن قصار namun paling tidak haulai mereka qasar mun paling banternya si musyrikin Quraisy ini idza tahassanu ba'du tahassun jika mereka lebih baik ya, pada sebagian ya, perkara yang mereka lebih baik ya, musyrikin Quraisy tidak seperti musyrikin zaman sekarang pada tiga perbedaannya apa musyrikin zaman Quraisy beribadah syiriknya dikala lapang musyrikin zaman sekarang lapang genting syirik ya yang kedua apa musyrikin Quraisy beribadah kepada orang soleh atau minimal benda yang tidak bermaksiat, batu, kayu. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang beribadah kepada orang-orang fajir, nah, orang-orang yang enggak sholat, yang punya keyakinan hakikat ma'rifat. Yang ketiga apa? Musyrikin Quraisy tidak meyakini sembahan mereka punya peran, ya, dapat memberikan manfaat mudarat. Kalau musyrikin zaman sekarang meyakini. Meyakini punya peran kayak begitu. Allahu musta'an. Ini ngeri ya. Mengerikan sekali. Mana lagi tadi? Qasarahum ayakuna misal awwalin. Paling tidak mereka itu seperti musyrikin terdahulu. Ini minimalnya. Tetapi ternyata musyrikin zaman sekarang asyadu kufran, lebih parah kekufurannya. Ya. Wa ya'taqiduna fi hadhihi alwasa'iti annaha tashfa. Mereka meyakini pada perantara-perantara tadi, orang-orang saleh, para wali tadi dapat memberikan syafaat. Ya, annaha tuqarribu, dapat memberikan dapat mendekatkan mereka dengan Allah. Nah, ini sama seperti musyrikin Quraisy. La annaha tudabbiru, tidak meyakini bahwasanya para perantara orang-orang soleh yang mereka ibadahi ini dapat mengatur alam semesta. La annaha tatasarrafu fil kaun, tidak meyakini bahwasanya orang-orang soleh ini dapat bertindak di alam semesta ini. Amma ba'du ha'ula'i sufiyati al-muta'akhirin. Adapun sebagian orang-orang sufi belakangan ini, wa ba'du ubadil kubur, dan para penyembah kuburan, sebagian penyembah kuburan, falahum i'tiqadatun aridatun. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang aridah. Aridah itu kan dari kata luas, lebar. Artinya mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang jauh lebih ngaco daripada musyrikin Quraisy. Fiha ula'i al-ma'budin min dunillah. Mereka memiliki keyakinan yang sangat jauh terhadap yang disembah selain Allah tadi. Ya, min tasrifil khawun, yaitu meyakini bahwasanya sembahan mereka atau syekh mereka yang mereka jadikan sembahan selain Allah yang sudah wafat dapat bertindak di alam semesta, wa tadbiril umur, dapat mengatur berbagai perkara di urusan di dunia ini, wa tasarruf fi daratid dunya, atau dapat bertindak dalam urusan sekecil pun. Wa hadhihi minal masaibil kabira. Ya, maka ini di antara musibah, musibah besar. Ya. Yang musibahnya ini lebih mengerikan daripada musibah yang menimpa musyrikin Quraisy. Ya dan billah, berupa keyakinan yang salah dalam tauhid uluhiyah, dan ternyata lebih kacau lagi musyrikin zaman sekarang. Ya, mas'alatun, ada pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Baz. Su'ila Syekh bin Baz, ditanya, ma hukmu man yakulu, apa hukum orang yang menyatakan, ya, maddat ya fulan, itu kan dari kata maddada, bentangkanlah gitu kan, julurkanlah tangan kau ya wahai fulan, artinya tolonglah wahai fulan. Yaqul, ana la atlubu minhu al-madad. Saya tidak meminta kepada dia pertolongan. Wa hal hadza alladhi talafadha yakfuru bihadza. Apakah orang yang mengucapkan ini kufur dengan pernyataan dia tadi? Fa ajaba, kata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menjawab, "Na'am, ya. Hadza amalu Quraisy." Ini adalah perbuatannya orang-orang Quraisy yang yaqulun, mereka menyatakan haula'i syafa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Haulai maqalu, mereka musyrikin Quraisy tidaklah mengatakan innahum yanfauna au yaduruna au annahum arbabuna. Mereka tidak menyatakan sembahan kami memberikan manfaat, mudarat pada kami, atau sembahan kami adalah tuhan-tuhan kami. Humul ladina yanfauna au yaduruna, pernah menyatakan demikian memberikan manfaat pada kami atau mudarat. Qalu, namun musyrikin menyatakan haula'i syufa'una indallah. Sembahan kami ini adalah para pemberi syafaat, penolong-penolong kami kelak di sisi Allah. Wa qalu ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, dan mereka berkata, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini melainkan agar berhala-berhala ini yang merupakan gambaran orang-orang soleh mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maqalu yanfa'una au yadurruna. Mereka tidak menyatakan agar berhala ini memberikan manfaat atau mudarat pada kami. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, fadal, apa lagi? Ya. Apa? Bowo, Syekh Bowo, fadal. Awam itu mimnya tasdid. Awam mim, bukan wawnya yang tasdid. Ayakula ahadu qabla naumi. Ya ma'ikutan hifdi ayakuluni. Ayakiduni. Ayakiduni bisa'ati kadal awin da'wakti kadal. Tahib. Nah, ini ada pertanyaan. Istahro inda ba'dil awam. Ini cukup tersiar ya, terkenal di sebagian orang awam, ayakula ahaduhum qabla naum. Itu salah seorang di antara mereka berucap sebelum tidur, ya malaikatil hib, ya malaikatal hibdi, wahai malaikat penjaga. Kan dia meyakini diri dia itu ada penjaga dua malaikatnya. Gitu. Aikiduni, bangunin saya dong, fisati kada wa kada, inda waqtil kada wa kada. Bangunin saya dong jam segini, jam segitu. Tujuannya mungkin bagus, saya mau tahajud gitu. Bukan mau nonton bola gitu. Saya mau tahajud, nah, diminta bangunin sama siapa? Malaikat. Ini persoalannya kepada malaikat. Malaikat itu ya gaib atau enggak? Gaib. Kalau dia minta bangunin ke temannya, ya, ntar telepon saya, miss call atau ke istrinya, gedor-gedor apa namanya? Diapain lah? Kalau antum Ainur dibangun istri mana? Siram gitu ya? Disiram kayak gitu. Nah, itu real, nyata. Bukan goib, ya. Ini kan ke malaikat. Malaikat ini kan nggak nampak goib. Nah ini masalahnya di sini, ya. Masalahnya di sini. Taib. Nah terus lanjut Mas Bowo. Jawabannya kata Syekh bin Baz, hadza la yajuz, ini enggak boleh. Minta ke malaikat, malaikat bangunin saya ntar malam saya mau tahajud. Bal huwa min asyirkil akbar. Bahkan ini adalah syirik akbar. Siapa ini yang ngomong ini? Syekh bin Baz. Li'annahu du'aun li ghairillah, karena ini adalah termasuk berdoa kepada selain Allah. Wa talabun minal ghaib, dan meminta kepada sesuatu yang ghaib tidak terlihat. Ini masalahnya di sini. Ya, beda ya kalau minta bangunin ke teman pakai jam waker. Ya, minta ke teman di miss callin gitu. Ya. Wa huwa katalabi minal jin wal asnam wal amwat. Ini seperti minta kepada jin, kepada berhala, kepada orang-orang yang mati. Ya, ini dikategorikan walaupun permintaannya bagus, saya mau tahajud, tapi mintanya kepada yang gaib. Harusnya hanya minta kepada siapa? Allah. Boleh minta itu kepada yang real, yang ada, yang wujudnya ada. Ya, paham enggak di sini? Ya, minta bantuin teman bangunin saya dan segala macam. Ya, li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah, zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itulah Rabb kalian Allah, miliknya lah kerajaan. Walladzina tad'una min dunih, dan yang apa yang kalian sembah selainnya, selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka yang kalian sembah tersebut tidak memiliki walaupun min kitmir, setipis kulit ari. Kitmir itu kan kalau antum makan korma ada kayak lapisannya, kayak ada kulit salak tuh, kulitnya itu kitmir. Itu yang disembah itu kitmir itu aja enggak punya. Ya. Kulit ari ya orang nanya, nah sering terjemahannya. In tad'uhum, nah kalaupun kalian berdoa kepada mereka yang telah mati tadi, la yasma'una du'aku. Mereka tidak dengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun dengar, mastajabu lakum. Enggak mampu mengijabah, mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bahkan pada hari kiamat mereka yang kalian sembah tersebut akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlul khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kepada engkau hal tersebut seperti al-khabir, itu Allah yang Maha mengetahui. Fasamma subhanah du'a ghairihi minal amwat, maka Allah menamakan berdoa kepada selainnya, kepada orang yang mati, kepada berhala. Ya, kalau sonam asnam, asnam ini jamak dari sonam. Itu berhala dalam bentuk patung. Kalau wasan berhala dalam bentuk apa aja. Ya, kalau sonam pasti patung. Khusus patung. Tapi kalau wasan berhala apa aja. Mau yang ada patungnya, mau punya enggak. Mau batu, mau apa. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bada. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku. Kuburan, bukan patung. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan berhala yang disembah. Paham ya? Nah, kalau sonam yang jamaknya bentuk pluralnya adalah asnam, itu pastinya adalah patung. Nah, sebagian ulama menyatakan patungnya itu spesifik lagi, pasti bentuknya hewan. Ya, walau sebagian ulama menyatakan ya patung umum aja. Ya. Kayak patung Siddhartha Gautama itu berhala, kayak patung Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa apalagi Trimurtinya Hindu, Brahma, ya, Brahma, Dewa Hanuman nggak ada ya, nggak, ah? Itu, ya, yang dalam salam kekufuran, salam lintas agama itu, Om Swastiastu itu. Itu maknanya meminta perlindungan kepada tiga tohut ini. Ya, tiga setan, tiga tohut, berhala Wisnu, Brahma, Siwa. Meminta perlindungan kepada ini. Hati-hati ya. Kalau gak ngerti itu, gak usah ikut-ikutan. Salam kita itu jelas, assalamualaikum. Udah jelas salam itu, jangan ikut-ikutan. Ya, salam sejahtera. Itu salam sejahtera, salamnya orang Nasrani, salam orang Katolik, salam kebajikan, salamnya orang Konghucu, ya, Noma Buddha, apalagi salamnya Buddha, Namo Buddha, salamnya Buddha, ya, maka salam kita jelas, assalamualaikum, ya, baik, mana lagi tadi, sedikit aja, ya, baik, masalah tuh. Ya, maka Allah menamakan doa kepada selainnya, kepada benda yang mati, orang yang mati, berhala, jin, malaikat, syirkan bihi, sebagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah itu, masalah. Pertanyaan berikutnya. Tafadhol, Syekh Anwar, Ketua DKM. Tafadhol, baca. Innahu tu'radu alaihil amalu fama wajada fiha min khairin hamidallaha wama wajada fiha min syarrin istaghfara lana fa hada hadithun da'ifun la yasihhu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam walau sahha lam yakun bihi dalalatun 'ala annana Taib, pertanyaan diajukan ke Syekh Bintas. Ya, rahimahullah ta'ala. Qala, penanya berkata, adapun hadis, innahu tu'radu alaihi al-amalu, bahwasannya akan ditampakkan kepada Nabi amal-amal. Fama wajada fiha min khairin, maka apa saja yang Nabi dapati dari amal-amal itu yang adalah kebaikan, maka beliau hamidallah, beliau memuji Allah. Wa ma wajada fiha min syarrin, dan apa saja yang beliau dapati dari amal-amal keburukan, istaghfar lana, maka beliau memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Maka hadis ini kata Syekh hadisun dhaifun, hadis dhaif, la yasihhu dari Nabi, tidak sahih dari Nabi, walau sahha, seandainya hadis itu pun sahih, lam yakun fihi dalalatun, hadis ini pun tidak menjadi petunjuk annana natlubu minhu asyfa'ata. Ya, kita tidak menjadi petunjuk bahwa kita meminta kepada Nabi syafaat. Sekarang gini, Nabi udah wafat atau masih hidup? Udah wafat. Boleh enggak kita minta ke Nabi? Wahai Rasulullah, berilah syafaat engkau wahai Rasulullah pada kami wahai Rasulullah. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, hadis ini sering dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat engkau pada kami. Ya, lihat ini kan gaib kan? minal amwat, karena Rasulullah telah wafat. Ini ada hubungannya kayak tadi, minta bangunin ke malaikat kayak tadi. Minta ke malaikat. Ini syirik apa? Syirik asghar apa syirik akbar? Syirik akbar. Taib. Nah, terus lanjut lagi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam faturida. Huruf dal itu. Faturida. Ila qala ashabi ashabi ummati ummati. Yuqalu lahu inna kala tadri ma ahdathu ba'daka. Hakada ja'a fi sahihaini. Wa hada yadullu ala adami sihhati hadithin. Annahu tu'radu a'maluhum alaihi. Nah. Baik, barakallahu fikum. Dari mana tadi? Qala. Kemudian Syekh berkata, Syekh bin Baz, walihada yuqalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah dikatakan kepada Nabi yaumal kiamati sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat, idza jaa ba'du nas, ini di telaga Al-Haud. Di Al-Haud, ya. Di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke surga atau neraka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut orang-orang. Ijaa ba'du nas, sebagian orang datang kepada Nabi ila Al-Haud, ke Haud. Ternyata faturida, diusir orang-orang tersebut. Ya. Idza qala, ketika Nabi sesama berkata menyambut orang-orang tadi, ashabi ashabi, ummati ummati. Ya. Sahabat-sahabatku, umatku, umatku, umatku. Ternyata orang yang disambut oleh Nabi, rombongan yang disambut oleh Nabi, ternyata diusir oleh Allah dari telaga Al-Haud, sehingga mereka tidak bisa merasakan minum di Al-Haud. Yang siapa yang minum dari Al-Haud, telaga tersebut, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya. Padahal Nabi sudah bilang, umatku, umatku, yuqalulah, maka dikatakan pada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya wahai Nabi, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah wafatnya engkau. Tuh, lihat, Rasulullah enggak tahu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha jaa fi sahihain. Inilah hadis ini datang, terdapat dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim. Wa hadha yadullu ala adami sihhati hadisi, dan ini pun menunjukkan bahwasanya tidak sahihnya hadis yang tadi, antu radu a'maluhum alaih. Bahwasanya amal-amal hamba, amal-amal umat Nabi akan ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau semua Nabi sallallahu mengetahui amal kita, bid'ahnya, sunnahnya, taatnya, maksiatnya, Nabi udah bisa mengidentifikasi, oh ini kamu ahli bid'ah, oh ini kamu ahli sunnah, oh ini kamu ahli taat, oh ini kamu ahli maksiat. Kan Nabi gak tahu, ternyata di Al-Haud ada rombongan ahli bid'ah, orang-orang fujar datang, Nabi tetap menyambut, ashabi ashabi, umati umati. Ternyata apa? Kata Allah, innaka la tadri. Engkau tidak mengetahui ya Nabi, ma ahdatsu ba'dak. Apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Nabi enggak tahu. Paham enggak sini? Tabarakallahu fikum. Nah, hadis tadi ya, dijadikan acuan sandaran. Kalau gitu kita minta syafaat kepada Nabi. Nabi tahu tuh amalan kita. Kalau kita buat keburukan, Nabi tahu, Nabi mohon ampunan buat kita. Paham enggak di sini? Ini sebenarnya yang Syekh bin Baz paparkan, ini enggak seberapa dibanding kengerian gulunya mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlebih lagi di negeri kita. Ya enggak? Jadi lebih dari itu padahal. Ya. Yang mereka betul-betul sudah menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar minta syafaat. Allahu musta'an. Ya, jangankan Rasulullah. Sekelas syekh-syekh tarekat mereka aja bisa diibadahi, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi, mana lagi tadi? Wa idza kanu la yadri. Ini udah dibaca? Nah, sekarang Pak Anwar yang ini, yang apa? Lawannya muda masa tua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa idza kana huwa la yadri 'an a'malin nasi fa ghayruhu min babi aula. Fal mayyitu qad inqata'a ihsasuhu wa qata'at a'maluhu fala yadri 'anil nasi. Lakin ja'a fi al-mara'i allati ra'aha al-muslimuna qad tatalaqqa al-arwahu wa yatahaddatsu al-mayyita ila ar-ruhil hayy bi syai'in qad yatahaddatsu al-mayyitu ila ar-ruhil hayy fa'il ya al-mayyitu afwan terus ila ar-ruhil hayy bi asya'in mamnu min asharat. Maniknya apa? Merojah sedikit. Maniknya apa? Alif tasniyah. Alif apa? Alif ta'nis. Ta'nis bil alif mamduda. Terus fahada qad yaqu ba'dul ahyani mimma yata'allaqu bir ru'ya wallahu jalla wa'ala a'lamu. Baik, barakallahu. Dari mana tadi Pak Anwar ya? Wa idza kana huwa la yadri. Nah, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh umat sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Ana amalin nas, tentang amal-amal perbuatan manusia, fa ghairuhu, maka selain Nabi min babi aula. Ya lebih-lebih lagi enggak tahu. Kalau Nabi aja enggak tahu perbuatan umat mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang ahli bid'ah, mana yang ahli sunnah, Nabi enggak tahu. Nabi menyambut semuanya di Al-Haud sampai akhirnya Allah putuskan, oh enggak. Ya, mereka bukan sahabat engkau. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari bid'ah, pelanggaran-pelanggaran agama sepeninggal engkau. Nabi enggak tahu. Maka selain Nabi lebih lagi. Fal mayyitu qad inqata'a ihsasuhu, maka yang namanya mayit telah terputus ihsasnya. Ya, rasa sadarnya, indrawinya sudah enggak ada lagi ihsasnya. Wan qata'at a'maluhu, amal mereka pun sudah terputus. Fala yadri'anin nas, mereka enggak tahu lagi apa yang terjadi di tengah manusia. Ya, enggak tahu lagi. Kalau kita lagi kesulitan, kita minta Syekh Abdul Qadir Jilani, mana gimana? Ya. Gimana ceritanya? Kita lagi kesulitan di tengah lautan, Syekh Abdul Qadir Jilani, Nyi Roro Kidul, tolong saya. Ya. Gimana? Tapi barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Lakin ja'a fil mara'i, namun ya, terdapat dalam mara'i mimpi-mimpi allati ra'aha al-muslimun, yang kaum muslimun melihatnya dalam mimpi. Mayit misalkan qad yatalaqa al-arwah. Terkadang arwah saling berjumpa. Arwah itu kan jamak dari roh. Roh yang masih hidup dan roh yang sudah mati. Ya. Roh yang masih hidup dan roh yang telah mati. Ya. Misal istrinya wafat, ya, dia ketemu sama istrinya, ya. Dalam mimpi. Istrinya berwasiat, kamu jangan nikah lagi. Wasiat ini enggak boleh ditaati. Ya. Tati gak hidup? Oh, enggak. Jangan ditati gitu. Ya. Berarti itu yang datang bukan istrinya itu, setan. Kan semua setan bisa menyerupai semua orang kecuali Rasulullah SAW. Hatta Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Ya. Hatta Abu Bakar As-Siddiq bisa diserupai oleh setan. Kan yang terpenting Rasulullah. Ya. Karena kata Nabi, fa inna syaitan la yumatsilu bi. Karena setan enggak mampu menyerupai diriku. Ya. Tapi yang Rasulullah betulan. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di Syarah Syama'il Muhammadiyah. Ya. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka itu hak itu Rasulullah yang sesuai dengan fisik real Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka juhala yang enggak tahu ciri fisik Rasulullah gampang ketipu oleh setan. Padahal yang datang Abu Jahal kan Arab. Abu Jahal, karena Nabi ini, nah, kamu udah bagus, kamu dukung lah tuh Abu Janda atau itu. Nah, dia nganggapnya itu kan Nabi Rasulullah, ya lah. Ya baju orang Arab kayak sorban juga. Ya Abu Jahal kan pakai berpakaian seperti yang dipakai Rasulullah. Ya enggak? Muka Arab, apalagi coba. Abu Jahal kan orang Arab, kan? Bukan orang Brebes. Bukan. Kalau Pak Brebes, Pak Edi. Abu Uwais. Bukan Abu Jahal. Allah mesti. Ya. Mana lagi tadi? Ya, saya kan saya dulu pernah cerita ya pengalaman saya yang mengenai mimpi ketemu Rasulullah tapi jahil dulu. Ya. Fisiknya ternyata pakai baju warna telur asin. Mana ada Rasulullah pakai baju itu? Ya, di Turki Rasulullah enggak pernah ke Turki. Di tangannya ada elang kayak si buta dari gua hantu. Mana ada elang sendiri binatang fasik dalam riwayat muslim yang boleh dibunuh. Ya enggak? Nah, saya punya cerita lagi. Teman saya lagi yang di grup dakwah itu juga. Ini orang ya orangnya multazim dalam firqah itu lah ya. Namun jahil dalam tauhid uluhiyah. Bermimpi katanya ketemu Abu Bakar Siddiq salaman sama Abu Bakar Siddiq. Nah, saya bingung. Sampai teman-teman saya cium tangan ke tangan dia. Karena katanya bisa salaman sama Abu Bakar Siddiq. Atau benar ketemu Abu Bakar Siddiq. Demi Allah. Dia bersumpah mungkin cerita benar. Kata Abu Bakar Siddiq minta di istiqomah di tempat saya dulu itu. Istiqomah kamu. Ini jalan dakwah yang hak. Teman-teman saya yang dengar cerita itu. Pagi-paginya berebutan cium tangannya. Kenapa? Karena saat tangannya bersalaman sama Abu Bakar Siddiq katanya di dalam mimpi. Iya, yakin Abu Bakar Siddiq ya bisa setannya. Taib setan bisa menyerupai. Taib mana lagi tadi? Qad yaqau ba'dul ahyan mimma yata'allaqu bi ru'ya. Ya ini terkadang roh orang yang mati berjumpa dengan roh orang yang masih hidup berjumpa di dalam mimpi. Ini terkadang terjadi ya terkait dengan mimpi wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Antum ketemu nenek antum dalam mimpi ya terkadang. Ya, nah, itu terkadang Allah alam. Kalau nasihatnya bagus itu tapi nah, kalau nasihatnya jelek kayak tadi kan, ketemu mantan istri yang sudah bukan mantan ya, istri yang muda wafat, wasiatin, Ainur, jangan nikah lagi. Wah ini bukan ini, udah bukan arwahnya istrinya Ainur, setan itu. Tapi kalau datang ke mimpinya Ainur, Ainur segera empat, nah itu mungkin istrinya Ainur. Ah sekarang Ainur baca, Ainur. Biar semangat antum kan ada kasih motivasi itu. Mas'alatun su'ilat ibnu Bazin ilalahu wa mu'tasoma. Waduh. Wa mu'tasoma. Ini belum pernah belajar mungkin yang lainnya juga ya. Ini ada di Al-Bihaib ibnu Malik ya. Baca dulu wa mu'tasoma. Wa-nya itu harfun nutbah. Harfu nutbah. Belum pernah dengar ada di Al-Qur'an itu mana? Harfu nutbah. Mu'tasomah ya. Mu'tasomah berarti apa? Nah, itu kayak munada aja. Ya Zaida gitu. Ya Zaidu. Zaidu munada, ya-nya harfu nida. Nanti kalau ini dia nutbah. Wa nutbah itu. Wa-nya harfu nutbah. Ya, berarti mu'tasomah dia itu ya. Berarti apa? Berarti dia ya, mandub. Namanya mandub mabani ala apa tuh? Nah, ala sukun ya, atau ala dhammah muqaddam. Sama seperti munada. Cuma namanya kalau ya ya harfu nida untuk menyeru kan? Ya Zaidul. Nah, kali ini wa mu'tasama wa rajulah wa zaidah. Nah, itu dia yang apa namanya? Berkeluh kesah. Wa mu'tasama, wahai mu'tasimku gitu. Ya. Ya. Wa itu wa-nya wa harfu nutbah. Itu ada di Alfiyah ya. Di bait berapa itu ya? 600-an. Baitnya di Alfiyah malil munada ij'al al manduba wa ma ya, wa malil munada ijalil manduba apalagi nukkiru lahum yundabu wala ma abhama. Oh, masalah gitu ya. Enggak ada kapal lafnya sini. Ya, betul kurang lebih itu. Ya. Nantilah insyaallah. Itu diterangkan nanti. Itu pokoknya harfun nutbah. Sama seperti harfun nida, cuma dia untuk yang berkeluh kesah, untuk yang mengadu gitu. Untuk yang mengadu yang sedang berkeluh kesah. Nah. Terus falyadkhulu fi du'a'i ghairillahi fa ajaba hadha mahallu nadharin. Yubka an an imra'atin wala yu'rafu sihhatuhu idza kana jaru 'ala lisaniha min ghairi qasdi ma yakunu min ad-du'a'i min ghairi qasdin ma yakunu min ad-du'a'i li ghairillahi amma idza kana jaru 'ala lisaniha an qasdin tad'uhu tastaghithu bihi yakunu syirkan akbar. Wasu'ila qila lahu ma yadhkuruhu al-mu'akhiruna mu'arrikhuna min qissatil mar'ati allati qalat wa muqtasamahu wa muqtasamah gitu. Wa muqtasamah. Nah, ini mandub wa nya wa harfun nutbah ya. Ini yang teman-teman yang belum pernah belajar alfiah pasti nggak tahu. Hatta antum belajar kotor nada belum ada ini. Ya. Harfun nutbah ini di alfiah ada. Ya terus? Fa'ajaba in shahhat fa'alaha. Fa'fi'luha. Fa'fi'luha ma huwa bihujjatin. In shahhat fa'fi'luha munkarun. Lakin qad yakunu min babi annahu sadara minha li shiddati ma wala ba'alayhi 'alayha min ghairi ikhtiyariha wa qad tu'dharu min jihati annahu sadara min ghairi ikhtiyarin wa min ghairi nadharin wala basiratin bisababi ma ra'at min shiddatil hawli. Nah, baik. Mas'alatun, pertanyaan Su'ila Ibnu Baz. Syekh bin Baz ditanya, kila lah dikatakan pada Syekh bin Baz. Wa mu'tasamah. Ya. Saya ingat ya, ingatin dia tadi ya, wa-nya itu bukan harfun nida, maka nutbah dengan nida itu beda pembahasan. Walaupun disebutkan setelah harfun nida di buku-buku nahwu lanjutan. Wa-nya itu wa semisal kayak wa rijlah gitu. Duhai kakiku sakit. Waraksah, aduh palaku puyeng gitu. Itu ngungkapinnya lagi apa sih? Lagi sedih, lagi sakit gitu. Kalau ya harfun nida kan untuk memanggil. Ya Allah, ya Nabi Allah, ya Nabi salam gitu kan. Alaika. Itu kan lagi menyeru kan. Nah, kalau wa itu kayak lagi kita apa tuh bahasa Indonesianya? Lagi kayak gitulah kisah. Waraksah, duhai kepalaku sakit. Warijlah, duhai apa namanya? Kakiku sakit gitu. Nah, ini wa mu'tasimah, duhai mu'tasimku. Mu'tasim itu kan isim fa'il ya, tasoma ya, tasimu. Duhai mu'tasimku gitu. Makhluk ini. Nah, ya. Mu'tasoma, mu'tasom itu mandub namanya, mabni ala dom, domah muqaddarah. Alifnya itu nanti ada irobnya lagi. Alifnya itu alif nudbah, mabni ala sukun, la mahala laha min al irob. Haknya juga demikian. Ya. Taib. Nanti itu babnya sendiri. Pokoknya antum nemu-nemu kalimat kayak begini, itu wawunya wawu nudbah, bukan wawu nida. Wawu nudbah. Isimnya namanya isim mandub. Mabni ala dhammah muqaddar. Nanti ada alifnya. Dan hak kayak begitu. Warijlah, wanudbah, apa? Waraksah gitu. Ya. Di Alfiyah Ibnu Malik bicara itu. Saya lupa ya baitnya itu. Kalau enggak salah sih walil munada ij'al lil mandubi wa ma nukkirolahum yundabu wala ma abhama. Nah, itu. Ya. Apa? Ada catatan kami. Enggak, saya lagi jelasin dari matan Al-Fiyah Ibn Malik. Ya. Dijadikan mandub apa? Jadikanlah munada yang mandub yang di apa namanya? Yang dinakirahkan dari isim nakirah. Ya, bukan dari yang isim mubham atau yang dari mubham, bukan yang dari mubham. Tidak dari isim mubham enggak boleh atau dari isim ma'rifah. Dia syaratnya itu. Ya, isim mandubnya dari nakirah. Hal yadkhulu. Nah, orang yang menyatakan wahai mu'tasim, wahai mu'tasimku. Apakah ini masuk kepada doa selain Allah? Fa ajaba, maka Syekh bin Baz menyatakan. Hadza mahallu nadarin. Nah, ini perlu ditinjau lagi. Yuhka an imra'atin. Ini ucapan ini wa mu'tasima ini dihikayatkan dari seorang wanita la wala yu'rafu sihhatuhu. Namun tidak diketahui keabsahan kisah ini. Ucapan ini. Wa idza kana jara'a 'ala lisaniha min ghairi qasdin. Nah, apabila ucapan itu terlontar dari ucapannya tanpa ada maksud tujuan apapun. Ini karena sudah biasa tanpa maksud apapun. Ma yakunu minad du'ai li ghairillah. Maka ini tidak termasuk, tidak dikategorikan sebagai doa yang ditujukan kepada selain Allah. Nah. Lalu di footnote, bal aradat ayasra'a ya. Nida'aha ahadul muslimin. Bahkan dia menginginkan dengan dia mengatakan ya mu'tasim wa mu'tasimah, dia menginginkan agar seruan dia tadi didengar oleh salah satu dari kalangan kaum muslimin. Ya. Fayukhbiru al-mu'tasimah. Maka kaum muslimin akan mengabarkan kepada si mu'tasim ya untuk menyelamatkan si wanita tadi. Woi mu'tasim, kamu tuh dipanggil tuh sama nenek itu gitu misalkan. Nenek itu tuh ngomong tuh wa mu'tasimah gitu. Paham gak sini? Baik. Nah. Amma idza kana jaru ala lisaniha an qasdin. Adapun jika itu terlontar dari ucapannya karena ada tujuan, tad'uhu yang dia berdoa kepada si mu'tasim tadi, tastaghitsu bihi yang dia beristighosah kepadanya, yakunu syirkan akbar. Nah, maka ini adalah syirik akbar. Ya. Wa su'ila qilalah, maka Syekh bin Baz ditanya lagi. Ma yadhkuruhu al-mu'arrikhuna an min qissatil mar'ati allati qalat wa mu'tasima wa huwa ghaib. Apa yang disebutkan oleh mu'arrikh, mu'arrikhun ahli sejarah tentang kisah wanita yang mengatakan wa mu'tasima padahal si mu'tasim ini ghaib, enggak ada di sisi si wanita tadi. Ini gimana ini? Ya. Nah, maka kata Syekh bin Baz, in shahhat fa fi'luha ma huwa bihujjatin. Kalaupun itu benar, maka perbuatan wanita tadi itu bukan hujjah. Wa in shahhat fa fi'luha munkarun. Jika itu benar seperti itu, maka perbuatannya mungkar. Lakin qad yakunu min babi, namun terkadang ucapan itu terlontar karena min babi annahu sadara minha li syiddati ma ghalaba 'alaiha. Kalimat itu muncul darinya karena situasi dahsyat yang menguasai wanita tadi, min ghairi ikhtiyariha, tanpa wanita tadi berdasarkan pilihan kata dia untuk mengucapkan itu, ya. Waqatu udzur min jihati, dan terkadang wanita diberikan udzur dari sisi annahu, kalimat tersebut sadara, muncul, berasal dari dia, min ghairi ikhtiyari, min ghairi ikhtiyari, tanpa, bukan pilihan dia, artinya tanpa kontrol dia. Wa min ghairi nadarin, tanpa memperhatikan, wala basiratin, tanpa mengetahui, bisabab bimara'at min syiddatil haul, disebabkan kengerian yang sangat kengeri yang dilihat oleh wanita tadi. Ya. Kan biasa juga di orang Indonesia itu kalau misalkan lagi latah, kadang-kadang ngomongnya ngelantur gitu. Ya, ngomongnya ngelantur padahal dia enggak menginginkan itu. Sama kayak orang yang Nabi kabarkan kehilangan bekalnya, sudah pasrah di tengah gurun, enggak ada orang, dia tidur aja lah, mati dalam keadaan tidur. Ternyata bangun belum mati. Pas bangun bekalnya, kendaraannya ketemu lagi, lengkap, enggak kurang sedikit pun. Senangnya bukan main. Luar biasa, yang tadi udah pasrah mau mati, akhirnya dia mengucapkan tanpa kontrol. Salah ucap. Ya, ucapan kekufuran. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Kufuran enggak? Kufur. Tapi apakah dikafirkannya? Enggak. Gitu. Bisa dipahami sini ya. Cukup dulu, udah 9:30. Subhanallah, bihamdik, syadallah, dan astagfirullahaladzim.